أما بعد، ما زلنا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ باب tentang kerasnya larangan terhadap yang beribadah kepada Allah tetapi di sisi kuburan orang saleh. Sudah dilarang secara keras. Fa kaifa idza 'abadahu? Maka bagaimana kira-kira kalau sampai mereka justru menyembah kuburan tersebut? Sampai kita pada dalil yang berikutnya yang dikatakan oleh musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ولهما عنها أي عن عائشة ولهما أي للبخاري والمسلم ومسلم ولهما sama juga dalam dua kitab sahih juga dari عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له ala wajhi. Kata Aisyah, ketika nuzila bi Rasulillah SAW, nanti akan dijelaskan makna nuzila, yakni didatangi waktu kematiannya, didatangi malakul maut. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu. Tafiqa dari af'al syuru'. Kalian tahu makna af'al syuru'. Walaupun berbeda-beda, maknanya sama. Yaitu syara'a. Maknanya memasuki sesuatu atau memulai sesuatu. Fa'akhada yadhabu. Fatafiqa yad. Nah. Fatafiqa yatrahu. Yani, maka mulailah. Beliau masuk pada pekerjaan. Yatrahu khamisatan lahu. Beliau lemparkan atau beliau tempelkan khamisahnya, pakaian luarnya, ke wajahnya. Atau selimutnya, ke wajahnya. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا أي, إِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا. Kalau sudah merasa hilang, gumnya, yakni perasaan sakit atau perasaan kundah gulana, maka beliau buka kembali. Dan ini di waktu-waktu akan wafatnya Rasulullah SAW. Kata para ulama, kalau Rasulullah SAW ketika wafatnya seperti ini, apalagi kita. Artinya, beliau saja merasakan sakit. Dan merasakan susah ketika akan wafatnya. Susah dalam artian bukan susah wafatnya. Wafatnya sangat mudah. Artinya merasakan sesuatu dalam dirinya. Berkeringat beliau. Dan menyatakan inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu punya sakarat. Fa idza tamma biha kashafaha. Faqala wa huwa kadhalik. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan beliau seperti itu. Berarti ini ucapan terakhir sebelum wafat. Dan tentunya ucapan terakhir sebelum wafat memiliki hukum yang sangat tinggi. Kedudukannya kedudukan wasiat. Kedudukannya kedudukan pesan orang yang akan wafat. Orang yang akan wafat biasanya akan menyampaikan perkara yang paling penting. Mengapa? Karena dia tahu, setelah ini saya gak akan lagi bisa berpesan apapun. Maka akan berpesan yang paling penting. Sehingga beberapa ulama menyatakan kalau mau tahu aslinya seseorang, lihatlah ketika akan wafatnya. Hah? Sehingga ada anekdot, kisah-kisah, entah benar entah dusta. Ahli dunia ketika akan wafat nanya si fulan ada hadir pak ketika dilihat hadir semua marah dia terus yang di toko siapa dikira mau beri wasiat atau pesan ternyata dia marah Kenapa? Karena pikirannya dunia. Tetapi lihat para anbiya. Apa wasiat mereka ketika akan wafatnya? Tauhid. Ketika akan wafatnya, yang dipesankan oleh mereka, ya baniya la ta'budul asnam. Wahai anak-anakku, jangan menyembah berhala. La ta'budul asnam. Rasulullah SAW juga sama. Akhir ucapannya ketika akan wafatnya, tauhid. Sedangkan fusaq, orang-orang fasik, ketika akan wafatnya yang terngiang hanya dunianya, bahkan sebagian dengan maksiatnya. Dia merasa terhibur ketika menyanyi. Maka ketika sakitnya dia, sakaratul maut, dia nyanyi. Khun ibn a'azakumullah, ini barakallahu fikum, keadaan mereka. Tetapi Rasulullah SAW dan para anbiya, wasiat mereka adalah tauhid. Maka ketika Allah merasakan sakit akan wafatnya, beliau berkata, wa huwa kadzalik, dalam keadaan beliau seperti itu, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sudah kita katakan pada pertemuan yang lalu bahwa masjid tentunya kalau untuk Yahudi, untuk Nasrani enggak sesuai diterjemahkan masjid, kan? Bisa gereja, bisa bi'ah atau bi'ah, bisa ma'bad, bisa segala macam. Sehingga masjid di sini bukan makna masjid seperti kita, tetapi maknanya tempat ibadah. Sehingga saya terjemahkan tempat ibadah. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Tempat sujudnya, tempat rukuknya, tempat ibadahnya. Apa makna ucapan Rasulullah SAW mendoakan laknat untuk Yahudi dan Nasrani? Hah? Yuhadzir ma sana'u. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yani Nabi mengucapkan seperti itu, memperingatkan dari bahaya yang sama. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani, karena apa? Karena mengambil atau menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Yakni memperingatkan kalian agar jangan seperti mereka. Jangan jadikan kuburan beliau sebagai masjid. Jangan jadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Yuhadzir ma sana'u. Walau la dhalika ubriza qabruh. Kalau saja bukan karena itu, niscaya kuburan beliau akan dikuburkan di luar, terbuka. Nyatanya tidak. Beliau dikuburkan di dalam kamar Aisyah. Dan beliau berpesan demikian. Seorang nabi dikuburkan di tempat meninggalnya. Dan dalam keadaan ditutup. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman. Di zaman Ali bin Abi Thalib, ditutup. Bahkan di zaman Al-Hasan wal-Husain. Radiyallahu ta'ala anhumah. Ketika mereka melihat ada orang yang masuk dari celah-celah kamar Aisyah untuk masuk ke kuburan Rasulullah SAW, dipanggil oleh Al-Hasan ibn Hasan ibn Ali. Sanadnya sanad Ahlul Bait. Al-Hasan ibn Hasan ibn Ali. Hasan cucu Ali bin Abi Thalib. Dari Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib. Ada juga sanad dari Al-Hasan ibn dari Al-Husain, dari Ali bin Abi Thalib. Dipanggil orang tadi. Makan dulu. Karena waktu itu beliau sedang makan. Diajak makan di rumahnya. Setelah makan, diajarkan. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling. Kamu salawat, kamu salam dari manapun, maka malaikat tidak akan mengantarkannya kepada Rasulullah SAW. Artinya enggak perlu mendatangi kuburannya. Ucapkan salam dari manapun Anda berada, akan sampai kepadanya. Sehingga ketika engkau masuk misalnya Masjidil Haram, Haram Madani, maksudnya Masjid Nabawi, maka engkau mengucapkan bismillah, Allahumma fathli abwaab rahmatik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau assalamualaikum ya Rasulullah, disampaikan oleh malaikat tadi. Enggak perlu sampai berusaha untuk masuk ke dalam kamarnya, enggak perlu. ini min ahlil bait sanadnya, sanad masya Allah dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah ada dalam kitab kita, pas sudah lewat atau yang akan datang insyaallah. Kembali kepada hadis. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, walau ladzalika ubriza qabruh. Kalau saja bukan karena itu, niscaya kuburannya akan dibuka tempat umum. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ghayra annahu khasyya an yuttakhad masjida. Hanya saja beliau khawatir akan dijadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Maka disembunyikan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh dua, Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dalam masalah sanad tidak ada perdebatan. Silahkan dalam madhab apapun, madhab-madhab ulama fiqih. Kalau saya bicara dalam madhab manapun, maksudnya madhab fiqih. Adapun masalah madhab-madhab akidah atau madhab seperti Syiah, Rafidhah, mereka bikin hadis sendiri. Mereka memasukkan sekian banyak hadis, itu bukan kita bicarakan. Maksudnya apakah Syafi'i atau Hambali ataupun semua ahlul hadis, ahlus sunnah, para imam-imam, para pakar-pakar ahli hadis, enggak ada yang memperdebatkan kesahihannya. Dalam dua kitab yang tersahih, Al-Bukhari, kemudian Muslim. Maka tidak lagi diragukan kesahihannya. Tinggal maknanya. Mau ditarik kepada makna apa? Tidak bisa ditarik kepada makna apapun kecuali makna yang sedang kita bahas. Yaitu jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena mereka Yahudi dan Nasrani didoakan laknat oleh Nabi. La'anallahu al-Yahud wal-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, melaknat Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka kaum muslimin, jangan meniru mereka. Maka wahai kaum muslimin, jangan menjadikan kuburan Nabi kita sebagai tempat ibadah. Dan mereka, para kuburiyun selalu berkilah. Tapi kan buktinya, Masjid Nabawi juga di kuburan Nabi. Salah besar. Masjid Nabawi sudah berada dan sudah ada sebelum Rasulullah wafat. Berarti sebelum ada kuburan Nabi. Dan kuburan Nabi di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hanya saja ketika perluasan, akhirnya masuk ke dalam masjid. Berarti tidak termasuk membangun masjid di atas kuburan. Tidak sama sekali. Itu masjid sudah ada sejak Rasulullah masih hidup. Dan terus demikian. Sampai Rasulullah wafat, dikuburkan bukan di masjid. Di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hanya saja dengan perluasan, masuk ke dalam masjid. Ada beberapa ulama yang mengatakan, laukanal amru biyadi, kalau saja urusannya ada di tanganku, niscaya aku akan perluas ke kanan. Terus ke kanan. Sehingga kamar Aisyah tidak masuk dalam masjid. Tetapi entah urusan dipegang siapa ketika itu pertama kalinya di zaman Turki. Diperluas secara simetris ke kanan juga, ke kiri juga. Akhirnya ke kiri memasukkan kamar Aisyah dalam masjid. Sehingga tetap kuburan Nabi di kamar Aisyah. Hanya saja kamar Aisyahnya sekarang di tengah-tengah masjid. Lantas bagaimana hukumnya? Hukum Masjid Nabawi tetap Masjid Nabawi. Memiliki keutamaan yang tinggi. Dilipat kalikan sekian kali orang yang sholat di situ pahalanya. Kedua, jangan menyengaja untuk ke belakang kuburan agar sholat menghadap kuburan. Atau menghadap kamar Aisyah lebih tepatnya. Jangan. Di sana ada kuburan Nabi. Di sana ada kuburan Abu Bakar. Di sana ada kuburan Umar. Ada 3 kuburan di dalamnya. Jangan menyengaja. Yang ketiga. Kalau dalam keadaan kalian sholat berjamaah. Maka sutratul imam sutratun lil makmum. Sehingga kamu sebagai makmum dapat saf di mana saja, tidak mengapa. Termasuk kebetulan di belakang kamar Aisyah yang berarti menghadap kuburan. Tidak dianggap atau ma'fuun, dimaafkan. Kenapa? Mengapa demikian? Karena yang dilihat sutrahnya imam. Imam tidak menghadap ke arah kuburan Nabi SAW. Baik. Ingat-ingat itu. Kok kelihatannya enggak ada yang nyatat. Apa yang pertama? Hukumnya tetap Masjid Nabawi yang memiliki kemuliaan dan dilipatkan pahalanya. Tidak boleh menyengaja menghadap kuburan. Yang ketiga, kalau sholat berjamaah, maka dimanapun kamu mendapatkan saf, maka masuklah. Walaupun kebetulan di belakang kuburan atau di belakang kamar Aisyah, tidak mengapa. Karena sutratun imam, sutratun lil ma'mum. Sehingga jangan beralasan dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi boleh. Bangun masjid di atas kuburan. Lah. Kamu keliru. Kamu salah. Masjid Nabawi sudah ada sebelum Rasulullah SAW wafat. Yang berarti sebelum kuburan. Sampai ketika Rasulullah wafat dikuburkan bukan di kamar Aisyah. Bukan di masjid, tetapi di kamar Aisyah. Bukan di masjid. Abadan bukan di masjid. Tetapi karena perluasan, akhirnya masuk. Wallahu ta'ala alam di zaman siapa? Dimasukkannya ke dalam masjid. Dan itu kesalahan mereka. Semoga Allah mengampuni mereka. Maafkan mereka. Tetapi ketika sudah dalam keadaan demikian, maka hukumnya tidak berubah. Karena masjid lebih dulu daripada kuburan tadi. Dan kemudian kuburan pun tidak dalam keadaan di dalam masjid. Sehingga hindarilah untuk menyengaja sholat menghadap kamar Aisyah. Atau sholat sengaja menghadap kuburan-kuburan tersebut. Kembali kepada kitab. Kita lihat syarahnya satu persatu. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslim. Wa huwa yughni an qawlihi fi akhirih akhrajahu. Dan itu cukup. Mencukupi. Enggak perlu lagi di akhirnya dengan kalimat akhrajahu. Enggak perlu. Sudah tahu dengan kalimat walahuma. Sesungguhnya mencukupi. Lama nuzila dengan ditambahkan nunnya dan dikasrahkan zainya berarti fi'il madhi mabni lil majhul ay nuzila bihi malakul maut, yakni turun kepadanya malakul maut. Wal malaikatul kiram alaihimus salam, dan tentunya datang pula malaikat-malaikat yang mulia alaihis salam kepadanya, sebagaimana dalam riwayat. Bukan hanya satu malaikat mencabut nyawa saja, tapi diiringi dengan malaikat-malaikat yang membawa kafan ila akhirih. Tawfiqa al-sifani bikasril fa, dikasrahkan fa-nya, tawfiqa wa fathiha. Wal kasr afsah. Boleh tawfaqa, boleh tawfiqa, tetapi yang masyhur, yang afsah, yang lebih fasih dengan kasrah, tawfiqa. Wabihi jahabil Qur'an. Dan yang tawfiqa itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Fatawfiqa mashan bis suqi wal a'naq. Fatawfiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Naam. Adapun makna, karena sudah kita katakan ini dari af'al syuru', maka maknanya adalah syara'a kada. Masuk. Untuk melakukan sesuatu atau memulai akhada yadhhabu begitu. Wa ma'nahu ja'ala, maknanya juga menjadikan, maka menjadikan beliau atau memulai beliau berbuat demikian. Atau jadilah beliau, bukan menjadikan, mungkin enggak tepat. Maka jadilah beliau mengambil pakaiannya ke wajahnya. Qauluhu khamisah fi fathil mu'jamah, dengan difathahkan kha-nya yang bertitik mu'jam, ini bertitik, wasadil muhmalah, dan sad yang muhmalah. Apa makna muhmalah? Tidak bertitik, arti bukan bad tapi sad. Kisa'un lahu a'lam, kain yang memiliki corak yang biasa dipakai untuk selimut. Faida tamma biha kashafaha ay an wajhihi, yani kashafaha an wajhihi, ketika beliau iqtamma dibuka. La'anallahu al-yahud wan-nasara, Nabi berkata, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'in masajid. Yubayyinu anna man fa'ala misla dhalik halla 'alaihi min al-la'na. Berarti ucapan ini menjelaskan, menerangkan, siapa melakukan hal yang sama dengan Yahudi dan Nasrani, maka dia pantas mendapatkan la'nat seperti Yahudi dan Nasrani. Ma halla 'ala al-yahudi wan nasara, persis seperti apa yang menimpa Yahudi dan Nasrani. Karena Nabi menjelaskan kenapa Yahudi dilaknat, kenapa Nasrani dilaknat. La'anallahu al-yahud wan nasara. Ini sudah khabarun. Sudah khabarun. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mengapa kau dilaknat? Dilanjutkan oleh Nabi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Maka dengan asbab datang akibat. Dengan adanya sebab ada akibat. Sebab apa dilaknat Yahudi dan Nasrani? Karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Maka kalian wahai kaum muslimin, jangan melakukan hal yang sama. Jangan melakukan sebab yang sama, yaitu menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u, memperingatkan dari bahaya apa yang mereka perbuat. Adh-dhahir anna hadha min kalami Aisyah, tampaknya ucapan ini dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Li'annaha fahimat min qaulin nabi, karena beliau paham dari ucapan Nabi SAW bahwa itu peringatan. Tahdhir ummatihi min hadha sani'. Peringatan terhadap umatnya dari perbuatan tersebut. Alladhi kana taf'aluhu al-yahud wa an-nasara, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap kuburan nabi-nabi mereka, yaitu menjadikan sebagai tempat ibadah. Fa innahu min al-ghuluwi fil anbiya. Mengapa dilaknat? Karena perbuatan itu termasuk ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan terhadap para nabi. Wa min a'dhamil wasail ila syirki, dan itu merupakan sebesar-besar jalan menuju kesyirikan. Baik, jelas hadisnya, jelas riwayatnya, sahih sanadnya. Tetapi sungguh anehnya, sangat banyak kaum muslimin sekarang terfitnah dengan urusan kuburan. Bukan kuburan nabi padahal. Kuburan nabi saja tidak boleh. Ini bukan kuburan nabi. Orang yang di bawahnya nabi. Bahkan bukan sahabat. Bahkan bukan para imam-imam ahlu sunnah. Orang yang dianggap wali. Wallahu ta'ala a'lam. In sahha faharam. Fakaifa in kana kadhiba. Kalau benar wali, itu enggak boleh tetap. Nabi aja enggak boleh jadikan kuburan sebagai masjid, apalagi kuburan wali. Apalagi kadhiba, apalagi ternyata dusta, lebih-lebih lagi. Tidak bolehnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Lihat ucapannya. Wa min ghurbatil Islam, dan termasuk keanehan Islam. Bukan keanehan Islam yang maksudnya Islam sudah jadi aneh hari ini. Jangan salah menerjemahkan. Kalau kalimat saya salah, saya ulangi yang lebih tepat. Wa min ghurbatil Islam, dan termasuk keasingan Islam hari ini. Artinya sudah dianggap aneh hari ini Islam. Mengapa? Anna hadzal ladzi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilihi tahdiran li ummatihi an yaf'aluhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ma'a salihin min ummatihi qad fa'alahu al-khalqul katsir. Ajaran Islam ini sudah aneh atau sudah dianggap aneh oleh masyarakat. Artinya Islam sudah mulai terasing. Ayat sudah mulai terasing. Hadis sahih Bukhari dan Muslim sudah mulai terasing. Kita sampaikan hadis ini, mereka kaget-kaget, marah-marah. Dasar Wahabi tidak memuliakan orang soleh katanya. Dasar Wahabi tidak mau memuliakan kuburan para awliya. Ajib. Ghurbatul Islam. Ini keanehan yang terjadi di masyarakat. Dan berarti agama sudah mulai gharib. sesuai dengan ucapan Nabi SAW, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Bada al-Islamu ghariban. Islam dimulai dalam keadaan asing. Dan akan kembali asing nanti pada akhirnya. Fatuba lil ghuraba, tetapi berbahagialah orang-orang yang asing. Yani orang yang asing karena menegakkan Islam, asing karena menegakkan ayat dan hadis, asing karena menyampaikan qala Rasulullah sallam, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Atau bahkan maknanya, Yahudi dilaknat oleh Allah, Nasrani dilaknat oleh Allah, karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Maka kalian jangan menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Apalagi kuburan selain nabi. Jangan jadikan kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah. Kan itu maknanya. Kita sampaikan. Kita yang disalahkan. Padahal kita hanya membacakan qala Rasulullah SAW. Kalau ini salah, salahkan Rasulullah SAW. Engkau salah ya Rasulullah. Harusnya dong. Kuburan orang soleh kita ramaikan dengan ibadah. Keliru Nabi. Harusnya begitu. Biar jelas kafirnya atau biar jelas permusuhannya terhadap sunnah. Jangan bikin bingung manusia. Jangan bikin bingung kaum muslimin. Qultu, saya katakan qala Rasulullah SAW. La'ana Allahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, melaknat Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ikhwani fillah, na'azukumullah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhadhdhiru ma sana'u, memperingatkan bahaya apa yang mereka perbuat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bukan kata saya. Bukan kata Wahabi. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagian mereka enggak berani menyalahkan Rasul, menyalahkan Aisyah. Dasar Aisyah. Syiah Rafidah. Tapi kalian muslimin. Bukan syiah. Bukan musuh Rasul. Kalian muslimin. Kalian cinta kepada Rasulullah SAW, maka dengarkan ucapannya, dengarkan nasihatnya, dan dengarkan pula ucapan istrinya yang dicintai, istrinya yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, yang menyatakan yuhadziru ma sana'u, ini Nabi sedang memperingatkan dari bahaya perbuatan Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat-tempat ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lain dengan jelas Nabi menyatakan fala taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Bismillah. Kembali kepada ucapan beliau. Berarti di sini kita lihat nyata ucapan Nabi bahwa Islam akan menjadi asing. Ajaran tauhid yang merupakan ajaran pondasi agama justru dianggap aneh, dianggap asing dan dimusuhi. Min ghurbatil Islam, termasuk asingnya atau keasingan Islam hari ini adalah perbuatan yang Nabi melaknat mereka yang melakukannya, yaitu Yahudi dan Nasrani terhadap orang solehnya. Yaitu mereka menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Ternyata hari ini fa'alahu al-khalqul kathir. Ternyata hari ini dilakukan oleh banyak orang. Hampir setiap daerah ada kuburan keramatnya. Hampir setiap daerah ada kuburan wali yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan selalu mereka berkata, kami tidak nyembah kuburan. Kami enggak minta pada kuburan. Sebentar. Belum sampai ke sana pembicaraan kita. Kita baru berkata ucapan Rasulullah SAW, jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Walaupun ibadahnya pada Allah, jangan. Karena tempat ibadah bukan di kuburan. Tempat ibadah di masjid. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baru seperti itu atau baru sampai situ kita bicara? Belum kita bicara tentang mereka yang meminta pada kuburan, belum. Baru kita bicara jalan menuju kesyirikan. Apa itu? Meramaikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat dikir, tempat baca Quran, tempat sholat, tempat bersolawat, tempat apa lagi. Itu semua ibadah yang harusnya kita lakukan. Kalau enggak di masjid, di rumah. Ramaikan rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Jangan jadikan seperti kuburan, kata Nabi. Mal farqu bainahuma? Apa perbedaannya antara keduanya, antara rumah dengan masjid? Bedanya rumah disuruh untuk diramaikan dengan bacaan Quran dan sholat-sholat sunnah. Sedangkan kuburan tidak. Itu perbedaannya. Jangan dibalik. Rumah dijadikan seperti kuburan. Sepi. Sedangkan kuburannya dijadikan seperti masjid. Ramai. Mau ke mana? Mau sholat. Ke masjid mana? Enggak. Siapa bilang ke masjid? Saya ke kuburan sini. Loh, kok aneh? Kok datangnya ke kuburan? Mau ke mana? Mau zikir. Oh, Masya Allah. Mau ke masjid. Bukan. Mau ke kuburan. Mau ke mana kamu? Mau baca Quran. Oh, mau ke masjid. Bukan. Mau ke kuburan. Ini barakallahu fikum. Keanehan yang terjadi hari ini. Islam jadi asing. Diajarkan ucapan Nabi. Berbeda dengan semua yang dikerjakan oleh masyarakat. Bagaimana ini? Kok jadi asing agama ini? Alhamdulillah. Semakin hari semakin banyak para da'i yang mulai menyampaikan ayat seperti ini, hadis seperti ini. Dan kaum muslimin juga mulai berduyun-duyun kembali kepada sunnah, kembali kepada tauhid. Dan mereka memahami dengan hati nurani, bukan taklidan. Memahami dengan ilmu, dengan ilmu, dengan ayat dan hadis. Sehingga mereka kembali pada tauhid, kembali kepada sunnah, betul-betul karena ilmu, karena akidah. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena taklid. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan hidayah pada mereka dan pada kita semuanya. Ila siratal mustaqim. Qala min mutaakhir hadhil ummah. Ini orang-orang belakangan ini termasuk keanehannya banyak melakukan hal yang Yahudi dilaknat karenanya, yang Nasrani dilaknat karenanya. Wa taqaduhu qurbatan minal qurubat. Anehnya lagi mereka justru mengira, bahkan meyakini dalam hati mereka, bahwa apa yang mereka lakukan adalah taqarrub ilallah. Kenapa baca Quran di kuburan? Kenapa zikir di kuburan? Kenapa salawatan di kuburan? Kenapa ibadah di kuburan? Kenapa salat di kuburan? Jawabannya, taqarruban ilallah. Ini ibadah pada Allah. Aneh. Beribadah dengan sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Bukan zatnya yang dilarang. Tempatnya yang salah. Dikirnya, baca Qur'annya, salawat kepada Nabi. Masya Allah. Ibadah. Tetapi tempatnya bukan di kuburan. Nabi tidak menyuruh untuk ke kuburan. Bahkan Nabi menyatakan, la'anallahu al-yahud. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Karena mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini yang jadi masalah. Ini yang kita ingatkan berkali-kali kepada kaum muslimin. Wa huwa min a'zami sayyiati wal munkarat. Tentunya tempat yang salah menyebabkan perbuatan yang tadinya baik jadi tidak baik. Karena suatu kebaikan memiliki syurut, memiliki syarat-syarat. Yaitu dikerjakan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Dengan jumlah yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dengan keadaan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Semuanya dengan syurut. Kalau tidak lengkap syaratnya, apakah diterima? Tidak terima. Kamu sholat duhur jam 10. Diterima? Sah? Tidak sah. Kalau mengajarkan, wahai kaum muslimin, sholatlah jam 10 pagi. Duhur, lebih bagus. Dosa apa dapat pahala? Dosa dia. Dan jangan membantah. Orang nyuruh sholat kok dosa? Bukan masalah sholatnya. Kamu merubah agama. Sholat duhur itu setelah zawal. Bukan jam 10 pagi. Demikian pula yang tadi. Ibadah itu di masjid atau di rumah atau di tempat lain. Jangan di kuburan. Nabi melarang. Jadi jangan dikira bahwa kita melarang dikir, melarang salawat, melarang doa. Silakan. Di mana saja. Jangan di kuburan. Jangan di WC. Dua tempat ini dilarang. Ada yang ketiga? Hah? Ada lagi. Salat yang tidak boleh tempat? Nah, tempat mendekamnya, unta. Tiga tempat yang dilarang. Di kuburan, kemudian di WC tempat buang hajat, dan yang ketiga di tempat mendekamnya unta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kenapa sampai dilaknat oleh Nabi bukan masalah ibadahnya, tetapi muhaddah. Apa makna muhaddah? Penentangan. Wa ma sya'ru anna dhalika muhaddatun lillahi wa rasulih. Mereka tidak merasa kalau itu adalah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Itu penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Mereka berkata, kami akan jadikan kuburan ini sebagai masjid. Allah menyatakan, jangan kalian nyalakan pelita. Kami akan nyalakan pelita. Nabi menyatakan, jangan dibangun kuburan. Mereka menyatakan, kami akan bangun kuburan. Karena ini adalah orang mulia. Selalu menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita bantah bukan memuliakan ulama-nya. Harus kita memuliakan ulama, memuliakan aulia, memuliakan para orang-orang yang memiliki ilmu. Bukan ibadahnya, tetapi perbuatan dan cara tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu melanggar, berarti kamu menentang Nabi. Nabi menyatakan, jangan bangun kuburan, kalian membangun kuburan. Jangan ramaikan kuburan, kalian ramaikan kuburan. Jangan ibadah di kuburan, kalian ibadah di kuburan. Jangan jadikan masjid di kuburan, mereka jadikan masjid di kuburan. Allah yahdina wiyahum. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka. Dan kepada seluruh kaum muslimin. Kepada tauhid wa sunnah. Berarti apa yang menyebabkan mereka dilaknat? Muhaddah lillahi walil rasul. Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Qala al-Qurtubi fi ma'na hadzal hadits. Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang hadis ini. Wa kullu dhalika liqat'i dhari'ah al-mu'dhiyah ila afwan al-mu'addiyah ila ibadati man fiha. Kama kana sababu fi ibadatil asnam intaha. Ucapan siapa ini? Ucapan Qurtubi. Sekali lagi, bukan ucapan Muhammad bin Al-Wahhab, bukan ucapan Wahabi, bukan ucapan saya. Ucapan Imamul Qurtubi rahimahullah. Kullu dhalik, semua itu kata beliau, liqad'id dhari'ah, untuk memutus jalan. Al-mu'addiyah, yang mengantarkan. Ila ibadati man fiha, kepada peribadatan, kepada orang yang dikubur di sana. Kata siapa? Al-Qurtubi rahimahullah. Semua itu larangan-larangan Nabi tadi, agar jangan menyebabkan mereka menyembah orang yang dikubur. Atau dengan bahasa persis dari beliau, kullu dhalika liqat'i dhari'ah. Semua itu untuk menutup pintu-pintu kejelekan. Yaitu mengantarkan untuk menyembah orang yang dikubur. Sebagaimana sebab terjadinya penyembahan berhala ketika dulu, sama seperti itu. Sebab terjadinya penyembahan berhala adalah memuliakan kuburan orang saleh. Sudah pernah kita sampaikan tafsir Ibnu Katsir. Dan mereka para kiai kenal siapa Ibnu Katsir. Dalam kitabnya Tafsirul Azim. Disebutkan tafsirnya. Juga tafsir Al-Qurtubi. Juga tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Buka tafsir-tafsir tersebut, baca tafsir afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Al-lat ternyata kuburan. Kuburan siapa? Kuburan orang yang baik, yang soleh, yang dermawan. Kuburannya dimuliakan oleh mereka. Sebelum i'tikaf dalam haji bid'ah mereka, dalam haji jahiliyah mereka, sebelum wukuf di Arafah, mereka wukuf di sekitar Latta. Kalau Latta dianggap sebagai berhala dalam Quran karena mereka tirakatan di sekitarnya, maka kita akan katakan betapa banyaknya Latta-Latta hari ini. Yang mereka wukuf di sekitarnya, berdiam diri di sekitarnya dengan berbagai macam ibadah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bukan pemahaman fulan wa fulan, bukan pemahaman Wahabi atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja. Ini pemahaman seluruh para imam, imam ahlu sunnah. Kalau mau buka, buka kitabnya. Biar yakin, kalau itu bukan kata kita. Tetapi kata mereka para imam-imam. Dalam tafsir Ibn Kathir, dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Ibn Jarir, dalam sekian banyak tafsir. Demikian pula disebutkan dalam ucapan para imam-imam, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Silakan. Dan termasuk ulama dari madhab Syafi'i. Seperti? Nama Abu Uthman al-Sabuni al-Syafi'i dalam kitabnya Aqidatul Salaf Ashabul Hadith. Itu juga Syafi'i. Bahkan yang bersama Imam Syafi'i, Imam Humaydi, juga menulis kitab Aqidah Usul Sunnah yang juga mirip sama. Alhamdulillah. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Kembali kepada kitab. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. Di mana tidak ada perbedaan antara peribadatan terhadap kuburan dan peribadatan terhadap berhala. Tidak ada perbedaan. Silakan baca sejarah. Apa yang mereka lakukan, ini musyrikin di zaman jahiliyah, kepada kuburan, kepada berhala-berhala mereka. Apa saja? Hah? Tawassul. Sama. Yang datang ke kuburan juga tawassul. Apa kata mereka terhadap berhala-berhala mereka? Allah kisahkan dalam Quran. Dalam Al-Quran. Kitab kalian, kitab kita, kitabnya kaum muslimin seluruhnya sama. 30 juz. Dan sama. Di dalamnya ada kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan tentang mereka. Apa kata mereka yang disebutkan oleh Allah? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zunfa. Kami enggak nyembah mereka, kami hanya jadikan mereka sebagai perantara kepada Allah. Lihat? Sama. Perantara kepada Allah taala. Kami enggak nyembah mereka, katanya nyembah kuburan. Ini perantara saja kepada Allah. Sama. Musyrikin jahiliyah juga seperti itu. Barakallahu fikum. Allah yahdina wa iyyahum wa yahdi jami'al muslimin. Bahwa yang dilakukan sangat mirip. Apa yang diceritakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau tiba-tiba tersenyum. Aku ingat dulu betapa bodohnya aku. Aku membawa berhala. Dari kue. Dibikin dari kue. Dalam perjalanan safar. Kemudian aku tawaf mengelilinginya. Ketika aku lapar, aku makan dia. Baik. Satu lagi berarti kita dapat. Mereka tawaf. Sekarang saya tanya. As'alukum. Adakah kaum muslimin yang tawaf mengelilingi kuburan? Ada apa enggak ada? Ada. Subhanallah. Ada. Tetapi sangat miripnya. Sangat miripnya. Qala. وَتَأَمَّلْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى. Perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam surat Yusuf ayat 38. قَالَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Aku ikuti millahnya bapak-bapakku, kata Yusuf alaihissalam, yaitu Ibrahim dan Ishak dan Ya'qub. Tidak pantas bagi kami untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak pantas bagiku, kata Yusuf, mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti Nabi Ishak, mengikuti Nabi Ya'qub. Bahwa kami enggak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itu siap nafi. Nakirah. Kalau pada siyakin nafi, maka taqtadil umum. Sudah kalian pelajari dalam usulul fiqh. Sudah kalian pelajari dalam usulul fiqh. Bahwa nakirah, kalau dalam konteks peniadaan, maka maknanya umum. Kami enggak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'in ini nakirah. Apapun. Berarti termasuk seluruhnya, termasuk kuburan, termasuk pohon, termasuk apa saja, tidak boleh. Jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan menyembah selain Allah dengan suatu apapun. atau jangan berdoa kepada selain Allah, kepada siapapun, kepada kuburan juga termasuk kuburan, kepada patung, kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat juga, kepada kuburan-kuburan sama, tidak boleh. Tapi yang dikuburnya orang soleh, walaupun kalau yang dikuburnya Nabi, sekalipun Nabi yang dikuburnya, tidak boleh kita minta pada kuburan. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Yang namanya doa itu adalah ibadah. Walau la dhalika la ubriza qabruh. Kalau saja bukan karena itu, niscaya kuburan Nabi akan di luar, ditunjukkan. Tetapi tidak, disembunyikan di dalam rumah Aisyah. Tidak sembarang orang bisa masuk, karena Aisyah di situ masih hidup. Dan siapa yang berani masuk kalau ada seorang wanita istri Rasulullah SAW di dalamnya? Baik. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Aisyah, laula dzalik la ubriza qabruh. Kalau saja bukan karena khawatir, niscaya kuburannya akan di luar. Tapi karena Nabi SAW sudah mengetahui dari Allah SWT bahwasanya umatnya dikhawatirkan akan begini dan begitu, maka Nabi menyatakan kubur di tempat wafatku. Artinya sebelum wafatnya sudah berkata demikian. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dikuburkan di mana dia wafat. Wallahu taala alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.